Iku kula tak cerita sithik teng fatwa fatwane Sufyan Ats-Tsauri. Niku rungokno tenan ya. Ada preman sing senengane malak atau senengane nakal. Wis senengane minum wedok, senengane gawe kerusuhan. Terus si preman tadi itu mau mati di padang pasir. Niku rungokno ya. Terus minta tolong air minum, minta tolong diberi air minum. Sufyan Ats-Tsauri berpendapat tidak usah dikasih, karena kalau dia hidup itu nanti jadi preman lagi, nakal. Kalau nakal berarti Anda menolong terjadinya kerusakan di bumi. Lagi pula api ewang nakal lancen mati, jadi Sufyan Ats-Tsauri. Api ewang nakal lancen apa? Mati. Wong gak gua ngake. Terus yang satu lama berpendapat tidak, dia itu mutor, dia itu darurat. Wong darurat kudu ditulung. Misalnya kita jadi dokter terus ono wong kecelakaan masuk kita kok iki oplosan tau rai. Dan aku misalnya beda partai iki sak partai tau rai ya ruwet. Apa mana aku fanatik BNO iki NU tau rai. Enggak sih Muhammadiyah iki Muhammadiyah tau rai. Rasulnya nasi Ahli Sunnah Rasul. Wah iki raji goten rasa tulung berkora. Ayo repot. Padahal nulung wong Sunnah apa Rasul. Ayo repot nama ter. Aduh sing materi jelas kelar bayar tau rai lah malah. Cara aku lebih jelas, lebih jujur maksudnya loh. Nak kelar bayar tak tulung nak orang. Pendapat itu terjadi dua kubu. Yang satu bilang tidak usah ditolong karena dengan nolong dia berarti menghancurkan peradaban karena dia berpotensi nakal lagi, ngerusak tatanan lagi. Sisi tak berpendapat ditulung. Lah era saniki era sekuler saniki orang mesti lebih sepakat ditulung. Mergo jare hak asasi manusia hidup itu hak asasi nopo manusia. Kados ngoten niku dulu itu jadi polemik, kalau sekarang koyo wis tabu. Ana wong berobat kudu diobat ora usah takok. Riyen zaman ulama riyen ana wong berobat yo tulung ditakoki. Nek kira-kira mari jadi kekuatan dolime ora usah obat wae. Penang mati nang wis. Dadi misale ana germa lara cara ulama dhisik cara dokter. Kok ada apa mati? Tapi aja disuntik mati loh, susah tau paham terus. Mesti kau ngembar no. Dan kita ora terlibat nulung wong do. Masa ini era ini ku montek. Yang ngerti ini ku termasuk kebenaran selera kudu anut selera ane wong. Oke, tapi saat ini montelas. Madzhab ini ku montelas. Madzhab sekarang lebih gampang, pokoknya gue juga tulung. Ditulung. Dan ini pun wa'alam, kayak kulo piyambak. Buat terngertos. Ki polemik-polemik ngoten niku mulai ulama riyen sampai saniki. Faham gitu. Terus kula suwun madhab-madhab sing macam-macam niku nggih diuji lah, diuji tapi ora usah berlebihan. Ini ulama Mekah ini ndak, malah saniki luwe elek menan nek cara media. Ini tokoh nasional, ini lokal, jadi mesti bener napa? Nasional. Wah, jadi sakake-kake alim terus misalnya tapi menurut tokoh sini TV-TV dulu. Kowe ini semua alim tenan, mau cemuin setengah wapal, Bukhari setengah apal, musa toko populer yang TV, jarin lokal lah, bener apa? Nasional. Musibah tenan di rumah anak bandingannya lokal lah, bener apa? Nasional. Nah, masih artis yang elek, ya wakil. Tunggu itu ayu, duang desa Gunung Kidul. Ya, oke. Engkau ada rabi artis nasional, sing ngoncong uru intune, tau apa, ya tokoh apa? Nasional. Diling-iling, ya, terus kula niku duwe guru, gurune guru niku nak duka termasuk dosa gede niku gawe sekat kiai nasional mbek kiai lokal. Mergo sing mari musibah fatwa di Indonesia termasuk itu. Kiai alim lokal karena enggak populer disebut lokal. Dia sering masuk TV disebut nasional. Padahal kadang ilmune nol apa besar. Nah, tapi ketika polemik terus ukurane iki nasional, iki lokal. Kula ge sering ditangkleti ngoten. Tapi nek kula ge boten tersinggung, nek kula pribadi wong gawe hukume manungsa kok napa tersinggung. Tapi nek iki sepodo tersinggung tenan. Munyek wong kene Islam mulai cilik, ngaji mulai cilik kalah mbek wong-wong ngoten niku. Padha mereka kalau fatwa kan ngawur sekali wong boten enten apa ilmu, boten enten ilmune. Lah sampean jangan ikut gitu ya ampun dosa tenan. Ngake ukuran lokal sesuai rang kok ulama Indonesia, ambek ulama Mekah. Tokoh nasional musuh inter nasional wah kalah meneng lah kerjaan Indonesia internasional masih ulama Singapura bahasa kita ya ulama nopo juga ada seminar akal-akalan tok nang kene kak Malaysia jadi seminar internasional Nah, nah misal misalnya sebenarnya wakil presiden urip ning RT kene kan rapat RT padahal sing teko wakil napa presiden. Nah, tapi kok ditekani wong Nigeria sing ora roh apa-apa teko ning Indonesia seminar internasional. Lah ulama iku koyo ngono iku ben sampean dadi misale ana ulama internasional. Lah ora wong Indonesia jenenge internasional. Ojo kok terus malah jadi momok. Berarti kita mesti kalah karena kita lokal menghadapi ulama internasional. Wadal papor arah popor. Mulane wonten ulama internasional jadi anekdot ngoten. Dikon ngukumi kerupuk darani sifir ke kerupuk cuwili bareng digoreng meletok waket. Ulama internasional wah syok hadha haram hadha sifir. Jadi ini so goblok kerupuk jadi darani sifir. Karena ada mangkel. Ayo repot jadi kadang anekdot itu ya penting perkara ini kadang ya kebablas mosok kebenaran itu ukur lokal lebih intern apa lokal ayo repot ini serasa dijirak-jirak apa yang ngotong ini wau kulon rang no ngaji samiron tahjur mustakbiri nabi apa samiron tahjur mohon kulon terusakan ya wawah ti Allah ta'ala iku Allah didat ansa'akan gawe sopa Allah kholakotik si gawe sopa Allah ta'ala lakum kedua sirokabe asam'a ing pengurungan bima'nal asma'a sekelase kelawan makna pira-pira pengrungon apa iku zat sing gawe keiso krungu wal absara lan zat sing gawe keiso ndelok wal afidata lan zat sing gawe kowe de ati ail kuluba tegese kowe iku duwe ati wis manusa duwe rasa ora kaya kewan maksudnya nah kewan parah kados kucing mangan anake dhewe ya biasa wong kula ora nate roh macan niku kehidupan harimau niku tenggene discovery niku lucu. Macan wedok duwe anak cilik, dipangan macan lanang. Bar dipangan niku gang pirang jam ten dirayu mek sing lanang, mboke macan wedok dikumpuli sing lanang gelem. Mergo anake wis mati, dadi kurang iki anggere anake mati wae kumpul meneh padahal sing ngumpuli niku macan sing mangan anake. Anak wong agak nganti ngono. Di duit dendam barang kesini dengan tanah anak itu di dendam ikan macam mana mau pegatan jadi kan bila anak macam tadi HP lah tapi aja pegatan nah iso biasa ya sing mesti takdir ya sing keben mana sing itu ail kulu pada kesi pro pro hati jadi manusia di takdir duit rasa orang kaya kewan kalilan sidik banget ma kalilan mas sidik banget utama tak gitu nau kiti lil kilati maring sidik maksudnya kalilan ma wong Arab nak muni sidik banget kalilan ma nak muni akeh banget ya kasih rom ma misalnya api banget ni iman tak syukur na syukur sirokape. Wawa te awa Allah di tadaro akan gawe sopo ladi komis sirokape. Kalau kau tak sih gawe sopo awa komis sirokape fil ardi dalam bumi. Awa gue gawe gue urip neng bumi. Wa ilahi dan maring awa sarasan toh saruna ten kiring sirokape. Tu pasuna tak sih ten kiring sirokape di tangan lo sirokape. Wawa te awa Allah di tad yuhi kang maringi urip sopo awa. Ini nak sing maca tiang-tiang alim sing usul ngerti. Dadi wa huwa allazi yuhyi. Sifat yang ada pada kita hidup itu tidak kita yang menciptakan, tapi Allah yang menciptakan. Allah zat sing maringi napa urip. Asline maringi urip ngaten lho nggih. Misale sampean manusa saiki iso mikir, iso dadi daging, dadi darah. Asline keng napa lemah kan nggih. Asline keng napa lemah. Tapi manusa kon bayangno lemah iso mikir ora iso. Wong lemah kok iso mikir. Nah manusa ya iso mikir. Padahal pertanyaan ini diwali, lamun iso iso mikir aslinya kayak nopo lemah. Tapi nek isih lemah sawangane ora iso mikir, nek dadi manusa. Lah lucune ketika manusa wis dadi lemah jare wong kafir, lemah iku ora iso tangi meneng wis dadi lemah. Lho zaman manusa saiki kok ndirak kok lemah lah. Mulane nyifati makhluk iku rugi. Mbok sifati tambah bodoh kan, misalnya nyifati ruhin keriting iso mikir iso mlaku rugi. Mergo kena nyifati, kena apa iso mlaku disikil, kena apa mergo isih urip. Engko nek pas mati dadi lemah kowe janggal dekne dadi manusa meneh. Tapi kena nyifati Allah. Allah sing maringi ruhen urip, Allah sing maringi manusa urip saka lemah. Berarti Allah iso nguripno lemah, ya iso nguripno manusa. Wong lemah dadi manusa wae iso apa meneh manusa sing wis dadi lemah. Dadi mulane wong sing wis usul tenan namung nyifati Allah Subhanahu wa taala wa huwal ladzi yuhyi. Mergo nek kowe nyifati manusa kadang terjebak dengan sistem yang sudah berjalan manusia bisa berpikir karena manusia lupa bahwa tanah juga bisa berpikir karena asli manusia adalah dari tanah. Nah, akhirnya wong Islam mulai goblok masal janggal ketika ana dawuh sebut ini sumastawa ilas sama wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi tiya tau'an aw karha qolata ataina toin. Sekarang tafsir-tafsir yang sekuler orang-orang itu nasna

Khotijah napa? Kapundhut. Yo macam-macam. Eh biasa mawon ana ben ngamal ngamal wis piye wae zina ku elek api rapi ngoten dadi jujur. Itu sunah Rasul, jujur sunah Rasul. Lho gitu, Nabi ku ngendikan nikah itu sederhana. Kena apa wong kon nikah? Fa inna wa ghadulil basar wa ahsanu lil farji. Biyen nek isra rasane wong wedok rabi kepengin yo rabi ku njogo sangko sino. Nabi sederhana ngendikane ghadulil basar wa ahsanu lil farji. Pokoke butuh rabi ku ben gak nopo? Gak sih. Tapi wong saiki kan berlebihan. Sok soleh soleh dhewe. Oh, wayo ngekeno mate Nabi ngene-ngene. Lah masih yo bojo melek ya iso mroduksi, tapi gak kuat kan nek bojo elek. Lha yo nak tujuane ngekeno-keno umat, cah papat mbok rabi panjang kabeh tetep nak mroduksi wong tapi iso to. Tapi tetep milih sing nopo? Ayo. Wis ora usah berlebihan iki biasa mawon niru Nabi, kena apa kok nikah ya ahdulil fasor wa asanu. Lil farji biwe nikah udah dekno ora zina menane sing hormat mbek bojomu sing dadekno kowe ora zina dadi sing seneng tenan nah sing ora zina termasuk sebabe melarat iku yo termasuk yo kudu syukuri biwe sebab ora zina iku melarat tapi luwih dhuwur meneh duwe dhuwit terus ora zina iku langsung wali perkara iki kesempatan kok mergo wong pitu sing yuzilluhum wa fi dzil yaumil ladzil ila dzil ora ana sing lebono mlarat sing dilebokno wong lanang ganteng dijak wong wedok ayu ora gelem artine syarate ora zina dadi wali kudu duwe kesempatan tapi ora zina tok ya wis apik tapi urung wali tapi nek di kesempatan ora sida niku wali ini padahal di kesempatan wong sugih tau mlarat wong sugih dadi wong sugih gampang dadi wali wong anggere ra sida maksiat wali anggere ra sida terus wae usaha ora sida niku gampang dadi napa dadi eling-eling dadi kula suwun sing ngaji kula nu ngerti aja nganggep Quran tu datar nak Quran nyifati Allah berarti ilmu tertinggi mergo ilmu nek sebab balekno hukum makhluk udah dirancu ya wong manusa iso mikir iku sawangane sing kudu mikir iku manusa nak lemah aneh padahal manusa sing iso mikir digawe Allah saking lemah tapi nek gue nyifati Allah wallahi yuhyis kersane Allah pengurepno lemah ya keben nape ngurepno wit iso ngendikan ya keben ngurepno sapi ya ben sehingga gue nak berpikir ngene gak janggal misalnya mukjizate Nabi Musa ana wong dipateni gak diketahui pembunuhe kan kon nyembelih sapi barang nyembelih sapi itu buntutnya diketok disabetno sing mati iso tangi yo kira usah janggal kan janggale ning ndi malah nak jare ulama usul Nabi Musa cek repote lha apa nyembelih sapi dek wedhus barang apa ngenteni napa ngetok butut barang cara Nabi Isa luwe modern rasa ngono-ngono nang mati ditakoki cung sing mateni sapa Nabi Muhammad luwe modern menen ra usah ayate Allah kekuasaan Allah ngenteni takok wong mati lha manuk segoro ra wis akeh pertunjukan lah apa takok wong mati barang malah kesuwen lha mulane Nabi Muhammad anggap luwe modern dadi gak ribet kula beleni ya Nabi Musa iku cek ribet nggo buktekno kekuasaan Allah sapi disembelih buntutnya diketok di sebelah wong sing mati terbunuh tidak diketahui pembunuhnya terus tangi terus ngomong sing mati ini aku iki ribet gak? Ribet Nabi Isa cek ribet wong mati ditakoi jadi gue nunjukno kekuasaannya Allah cek ribet Nabi Muhammad paling gak ribet inna fi khalqis samawati wal ardh Allah gawe langit bumi gawe gunung kok cek golek bukti kekuasaannya meneh kowe wedan ta waras lah akhirnya umatnya dura keramat kan ini perkara ini wes wes cukup iku lu tenan kulo mau malaikat Jibril teko teng kulo kan milih keramat be ora nak panjen keramat gue dulu ayat Allah kulo milih ora isin kulo mbek pangeran wong ayat sak menaki ya kok aja golek tambahan sebab ayat Allah rabbikum ana tukadzib isin mulane kula ambek wali terkenal keramat mbek kula kula cek pede mesti cek mulya kula ning arepe pangeran meskipun kula ya ora keramat kula nanti ditantang wali kula niku roh lho Gus perasaane jan cek roh cek ora tepake kira pangeran amene cek roh cek ora iku urusanmu bareng kula tantang ngene ae ukurane ayo pasut-pasutan mandiri wah mboten wonten kula Gus tetep luwih didengar ulama lha ya dite kira wani ayo jadi eling-eling ya. Terus nak pancen wong mati iso omong dibukti ayate Allah. Mestine luwih dadi bukti alam-alam sing wis ana ya dadi napa? Bukti. Mergo logikane gampang, manusa iso mikir, manusa kok apa? Lemah ya wis berarti lemah ya iso mikir.